Anda, Pak Freddy? Kayaknya menterinya terlambat deh. Kalau nggak salah kejadiannya tahun lalu kan di ada pengusaha Batam di tengah polisi tuh gara-gara pakai tarif dolar. Kok menterinya nggak itu ya, nggak ngeh gitu. Saya kaget juga ya kok baru menteri ngomong sekarang. Tapi ya untuk tertentu mungkin sektor tertentu ya. Mungkin kalau masih diperbolehkan lah pakai tarif dolar gitu, tetapi bayarnya tetap dalam rupiah gitu. Tapi yang jelas itu kasus ini sudah pernah di polisi sudah pernah nangkap gitu. Jadi kalau menteri mau berlakukan lagi dari peraturan jadi gimana dong? Sudah ada peraturan tambah peraturan ya. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Pak Amin, silakan Pak. Kalau bangsa kita sudah merdeka, sudah kaya, kalau mau apa ya bisa. Kita lihat Tiongkok deh. Apa punya bisa mau lawan Amerika lanjutkan berani. Kenapa hukumnya tegas? Kita jangan takut. Dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin. Bapak Hendri. Ya, kata kuncinya Pak, di kita ini lebih baik kita transaksi kita rupiah lah. Mereka yang dulu kalau mau beli apa-apa juga mereka harus transaksi rupiah. Kita nggak usah ngikutin mereka lah. Apalagi kondisi dolar lagi kayak begini. Ini akan melonjak terus dolar kita. Gitu aja, makasih. Halo, selamat siang Pak Bangun. Ya, menurut saya peraturan BI itu kita harus positif dulu lah. Saya pikir negara yang lebih maju dari kita, Jepang itu juga semuanya pakai yen, yennya juga terpuruk, dia nggak begitu pusing. Kalau memang itu bisa diberlakukan, saya pikir cukup baik itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Bu Siska. Iya, menurut saya kalau dirupiahkan US atau pembelian pembayaran gitu ya Pak, tidak pengaruh besar terhadap turunnya US ya. Sebab para pengusaha mungkin berpatokan kepada US yang tertinggi, sehingga daya beli masyarakat sama aja Pak, menurun juga. Begitu, terima kasih. Pak Hadi. Jadi saya lihat dengan peraturan pemerintah seperti ini nggak begitu pengaruh ya, karena pasti namanya pengusaha itu sensitif profit ya, walaupun dialihkan ke rupiah, dia pasti jual dengan kos yang tertinggi, akhirnya dia juga beli dolar lagi ya kan, untuk bahan-bahan barang-barang impor ya kan, itu sama aja itu. Jadi yang terpenting sebetulnya pemerintah itu, saya juga nggak ngerti itu cara berpikirnya kok gitu, katanya orang-orang profesional, sebetulnya kan yang terpenting daya beli. Ya kan, gimana daya beli itu bisa masuk ke market, kemudian barang-barang ke inflasi, itu yang harusnya dipikirkan. Kalau itu dipikirkan, daya beli masuk perputarannya, itu bisa jadi rupiah menguat. Jadi ini bukannya supaya daya beli konsumer itu naik, jadi perpikirannya aneh-aneh, jadi ke rupiah segala macam. Saya kira itu nggak menjawab persoalan itu. Saya kira kemudian menambah persoalan baru, yaitu dari pengusaha. Begitu, karena pengusaha nggak mungkin dia berusaha ingin rugi kan, pasti ingin profit dan pasti rate-nya tertinggi, begitu. Kita beralih ke Pak Ali. Mungkin kalau begitu sih, menurut saya sih agak susah diterapkan ya. Kalau memang perusahaannya dengan perusahaan asing, dia harus import barang yang 100% import, susah. Nah, yang mungkin harus diperhatikan pemerintah, mungkin kalau perusahaan yang ekspor, mestinya hasil ekspornya itu, uangnya itu mesti masuk ke rekening bank di Indonesia. Nggak boleh bank masuk di rekening banknya di luar negeri, itu yang paling penting. Nah, kalau itu bisa dijalankan mungkin akan meredam gejolak US, Pak. Makasih.